Setelah ku putuskan kembali untuk pulang mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi. Kau telah jauh berubah, ataukah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Setelah ku putuskan kembali untuk pulang mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi. Kau telah jauh berubah, ataukah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, biar kau tahu betapa